tepat, urang asakan terus tepat. Mumbai duka di mana, dung asa duka iraha. Tak eta pisan leretna, tak eta pisan diakna. Kantot nyampai di narasa, tepang terus naja salira. Sanaos tetap apa sanaos tetap tinggal. Diri yakin anjeun surti, salira oge saati. Yu aku urang teang rolongkram waktos patepang. Yu atu urang dongka sawangan antawis urang jeng urang. Saupamin telapak urang asa kantos tepat. Mumbai duka di mana, jeng asa duka iraha. Terima kasih.